Samseng kembali. Ikut. Satu dulu, guys. Ada cinta tak terbatas waktu akan kita persiapin. Yang punya ulasan satu dulu Pak Bro ya. Dan jangan proses lagunya dulu. Ya, sini dong. Tata. Risa air bersatu menemukan suaranya. Rangka benar di depan saya. Kalau begitu aku dari belakang ini tidak bisa kelihatan. Yes. Yes. Ayo. Kita bermain bersama Kisar.